Faqad qala wa qawluhu bi kalimatin minhu yakni bi risalah minallah wa khair min indih wa huwa min qawlil qail alqaila fulanin kalimatan sarrani biha bimakna akhbarani khabaran farihtu bihi. Jadi terjemahannya begini, bahwa kata-kata bi kalimatin minhu yakni artinya adalah bi risalatin minallah. Al-Masih Isa namanya ini adalah sosok yang nantinya akan membawa berita gembira dalam bentuk risalah, risalah-risalah dari Tuhannya. Artinya Isa ini kelak menjadi seorang rasul yang membawa risalah. Kalau risalah bahasa Indonesia apa? Surat. Ya. Tetapi di sini bukan sekedar surat, ini adalah kalimat Allah yang muatan-muatannya tentu yang akan menyelamatkan manusia semuanya dan dapat melindungi manusia semuanya. Kalimat-kalimat Allah ini. Makanya orang-orang yang sering berzikir subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, hari ini dia faham betapa dahsyatnya kalimat-kalimat Allah itu. Tadi sambil jalan saya buka quote-quote tentang Buya Hamka. Ini kalimat Buya Hamka. Kata Buya Hamka, ini kalimat Buya Hamka ya. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Betul enggak? Banyakan mana? Orang mati di pesawat atau mati di tempat tidur? Ibu lebih takut naik ke tempat tidur atau naik ke pesawat? Aneh ya. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang yang takut menaiki tempat tidur? Ini pesannya, maksudnya banyak orang tidur dalam hidup ini sebetulnya. Enggak bangkit, enggak bergerak. Saya buka ini karena nanti saya harus menjadi pembawa apa ya, seminar di hari ulang tahun Buya Hamka pada tanggal 17 Februari hari kelahirannya. Tanggal berapa sih sekarang? 15. Nah, beliau lahir hari Sabtu, tapi acaranya hari ini. Nah, di Masjid Al-Azhar, acara dari pagi jam 8 sampai jam 3, tapi saya ambil yang terakhirnya. Kan ada pemikiran Buya Hamka, ada keilmuan Buya Hamka, giliran saya milih gerakannya Buya Hamka saja. Kembali. Jadi maksudnya yang di sini adalah bi kalimatin minhu, membawa berita gembira bahwa kamu bakal punya seorang anak bernama Isa, Al-Masih Isa, sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bahagia enggak kalau dapat berita kayak begini? Nah, ini kan kebanyakan orang punya anak nih gak sadar. Ya, jadi gitu. Ya, keluar. Siapa ya namanya? Ngarang lagi. Udah terjemahan nama papa sama mama masuk semua. Enggak bisa. Nama kakek nenek juga masuk. Nah, ini namanya keluarnya juga brojol gitu aja. Jangan-jangan kawinnya pun dulu gak niat gitu ya. Jatuh cinta, kawin, brojol, punya anak, kasih nama gitu. Selebihnya sekolahin kayak orang lain. Ya. Nah, supaya gak begitu, insya Allah nanti hari Sabtu malam giliran saya yang mengisi untuk majelis ayah. Ya, kirim suami-suami ke sini. Karena temanya dahsyat, menjadi ayah tangguh, yang akan disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. tapi ibu-ibu gak boleh datang. Ini majelis ayah, bukan ladies night. Terus terang, Anda cuma layak dilihat ibu-ibu di sini cuma di siang hari. Kalau datang di acara malam saya, malam hari acara saya juga bosen saya terus terang. Jadi Sabtu malam hadirilah majelis ayah. Temanya menjadi ayah tangguh. Saya akan bercerita banyak nanti tentang mungkin kisah Zakaria, tapi untuk para ayah, ya. Maka go send ayah-ayah ke sini. Ya. Kalau perlu pakai box gitu. Kirim ayah-ayah ke sini. Tapi yang calon ayah juga boleh. Ya, calon mantu, ya. Calon yang lagi di prospek boleh kirim ke sini. Supaya tidak jadi ayah alay gitu ya. Tapi sekali lagi khusus untuk ayah. Ibu boleh datang tapi di luar pagar. Karena judulnya ayah tangguh. Baik. Al-Masih wa Isa, Allah sendiri yang memberikan nama. Saya lanjut. Dan ini tentu sesuatu yang sangat menggembirakan Maryam. Fata'wilul kalam wa ma kunta ya Muhammad indal qawmi idh qalatil malaikatu li Maryam innallahi basyiruka bi bushra min indi hiya waladuka ismul Masih Isa ibnu Maryam. Jadi ini ayat ini juga terkait dengan ayat sebelumnya, ya, ketika Muhammad sama-sama tidak hadir. Kan Nabi Muhammad diingatkan karena Nabi Muhammad SAW tidak ada pada peristiwa penamaan ini. Sebagaimana Muhammad SAW juga tidak hadir pada peristiwa ketika mereka bersengketa soal siapa yang harus menjadi orang tua asuhnya Maria. Ini terkait dengan kalimat sebelumnya. Karenanya pemberian penyematan kata-kata bi kalimatin minhu dengan kalimat yang berasal darinya ini adalah tasyrifun wa takrimun, bentuk pemuliaan Allah kepada sang janin yang akan lahir ini. Ini adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia istimewa yang akan lahir dari rahim, dari rahim orang-orang yang dipilih, dari rahim perempuan yang telah dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuliaan. Al-Masih, kata Al-Masih laqabun minal alqabil musyarrafah As-Siddiq wal-Faruq. Kata-kata Al-Masih dalam bahasa Arab ini terkait dengan pemuliaan, seperti dimuliakannya kata Umar bin Khattab dengan Al-Faruq, dimuliakannya Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Al-Faruq apa artinya? Pembeda. Umar Al-Faruq artinya pembeda antara hak dan batil. Enggak ada tawar-menawar. Enggak ada kompromi-kompromi abu-abu pada Umar bin Khattab. Anda yang memimpin Indonesia ini, karakternya seperti Umar bin Khattab, maka 20 lebih utusan negara-negara Eropa yang ingin menjajah kedaulatan hukum Indonesia karena tidak mau pasal perzinahan diperluas, pasti dipenggal lehernya semua atau disuruh pulang sebelum pedangnya dihunuskan. Pulang kalau ini negara gue. Gue yang berhak mengatur negara gue, lo gak ikut campur. Ini mereka atas nama HAM internasional memaksakan. Datang lagi parlemen-parlemen ASEAN menuntut Indonesia agar pasal perluasan tentang zina dan anti LGBT jangan sampai terjadi. Karenanya rancangan KUHP yang ngawur ini harus di stop. Maka dengan penuh rasa kecewa, kemarin kita di sini sudah press conference dan kita akan lawan, dan kita minta agar negara jangan mau diintervensi oleh asing. Kita yang berhak mengatur rumah tangga kita sendiri. Setuju? Lu suka makan banci, ambil nih banci, ambil semua. Bawa ke negara lu. Bahwa bukan berarti anti banci, bahwa orang yang terlahir seperti itu kita maklumi dan tentu kita harus sayang sama dia. Tapi sayangnya bukan disayang-sayang begini. Ya tentu dengan menterapi mereka karena mereka punya kelainan seksual. Makanya mereka udah demo kemarin tuh, pro-pro KUHP itu, yang wajahnya wajah-wajah begitulah gitu, gak jelas, wajah persimpangan. Mau dibilang laki-laki, bukan, dibilang perempuan, enggak mau. Jadi kamu makhluk apa sebetulnya? Gimana ya, saya ini kan sebetulnya feminin yang terperangkap dalam jasad maskulin. Colok loh. Pakai demo lagi. Yeay, belum kita turunin laskar kita. Mungkin kalau laskar kita turun, dia ikut demo, lari sambil borok tuh. Pas diangkat roknya singkong bakar kelihatan semua. Pas dilawan pakai limo laskar kita turunin, mau disodok-sodok dia lari diangkat roknya gitu kan. Laskar bukannya nafsu malah lihat singkong bakar berlarian. Al-Masih. Jadi ini gelar. Seandainya pemimpin Indonesia itu as-siddiq seperti Abu Bakar, maka insya Allah kejujuran, kebenaran akan merata di Indonesia ini. Kenapa? Kenapa semuanya mau kerja saja? Karena enggak punya narasi. Rakyat ini kadang-kadang dirubah hanya dengan satu kata. Jika pemimpinnya seperti Abu Bakar itu, satu kata yang keluar dari pemimpin itu bisa menggerakkan. Enggak mesti nanti kalau mau jadi gubernur belusukan biar pencitraannya bagus, enggak begitu. Kata Buya Hamka, apa? Kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kera juga kerja. Ini kata ya, kalau narasi kuat. Makanya istilah Al-Masih ini sebetulnya sebuah gelar. Asal kata Al-Masih adalah Masyiha dari bahasa Ibrani. Artinya Al-Mubarak, yang penuh kehormatan, penuh keberkahan. Al-Masih artinya apa? Al-Mubarak. Jelas? Ini saya agak pelan-pelan nih menyampaikannya. Karena itu masih minta diulang juga, udah pelan kayak begini. Dengan dijepret memang ini satu. Hah? Masyiha bisin. Kan Masih Al-Masih bisin, kalau bahasa Ibrani Masyiha, bahasa Ibraninya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya Al-Mubarak. Ini bukan merek dodol. Susah ngomong sama orang Garut. Tapi gak apa-apa saya sebut nama ini, promosi Garut. Ya sekarang produknya udah bagus-bagus. Kudus. Kalau ini Garut apa namanya? Dodolnya. Adalah. Kayaknya error gue nih. Ya udah gitulah kira-kira ya. Al-Masih, Masih dalam bahasa Ibrani, Mubarak dalam bahasa Arab. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya sendiri. Ya. Haqqallahu Ta'ala annahu qala an nafsihi, Allah menceritakan tentang Isa Al-Masih yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Apa dia bilang di dalam Al-Quran? Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, ada ayat bunyinya seperti itu, tapi tekanannya ada kata-kata wa ja'alani mubarakan dalam bahasa Arab, dan Allah menjadikan aku mubarak, yang berlimpah berkah. Ini tafsir kata Al-Masih, artinya Al-Mubarak. Dan tapi ada makna lain, waqila al-masih fa'ilun bima'na fa'il au bima'na maf'ulun ay mamsuhun li'anna allaha masahahu bit-tuhri minadz-dzunub. Arti kata al-masih ada yang mengatakan yang artinya dihapuskan dari kotoran, dihapuskan dari dosa-dosa, jadi bersih. Itulah karenanya proses kelahiran Isa Al-Masih tidak melalui ayah, sebagaimana proses hamilnya Maryam tidak melalui proses suami. Betul-betul proses ilahiyah yang membersihkan, mensucikan Maryam dan mensucikan atau membersihkan putranya, Isa Al-Masih. Sekarang kata-kata Isa, ismun lihadal ismi al-karim, wahuwa ismun yunabbi anil bayad wassafa wannaqa. Jadi Isa ketika dia sebagai nama, di balik nama ini mengandung arti putih, bening, jernih, gitu kira-kira. Putih, bening, jernih. Bayad, safa, wanaqa. Itu saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Bayad, putih, safa, bening. Kalau jernih udah melalui proses, udah bening disaring lagi jadi jernih. Kalau bening mungkin dari awalnya sudah bening, ya. Ini kayak ibu-ibu kan bening-bening mukanya gitu kan. Cocok gak istilah bening ke muka? Enggak ya? Hatinya kali ya. Oh, ibu-ibu hatinya bening-bening semua. Sebelum tadabur aja udah bening. Pas tadabur, oh tambah jernih lagi. Naka. Jadi asal makna dibalik kata Isa artinya apa? Putih, bening, jernih. Itu Isa. Dia berasal dari bahasa Arab kata Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Tafsir Al-Mufradat. Kata-kata Isa itu awal katanya adalah menunjukkan unta yang putih, yang kemudian ada sedikit belang hitam yang menambah keindahan pada unta itu. Itu kata Ar-Raghib. Lanjut. Ibnu Maryam. Jadi di sini Isa bin ibunya, bukan bin bapaknya. Kenapa? Ya karena enggak ada bapaknya, bin ibu. Jadi kalau ada anak di dunia ini Muhammad bin Dewi, aneh enggak? Ya seharusnya enggak aneh karena sudah ada di dalam Al-Qur'an. Seharusnya enggak aneh. Ini terutama untuk anak-anak yang misalnya statusnya belum jelas. Baik, lanjut ya. Maryam juga merupakan gelar di sini. Wahiya lil isyara ila anna nisbah ila anna nasabahu sabitun li ummi la li ahlin siwaha wa laisa ibnallah ta'ala kama qala ad-dallun. Di sini dinyatakan menjadi Ibnu Maryam untuk membuktikan kalau Isa itu bukan anak Tuhan. Itu yang paling penting. Ibnu Maryam bukan anak Tuhan. Sebagaimana kesesatan itu terjadi di kalangan orang-orang Nasrani. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian melekatkan orang terkemuka wajihan fid dunya, di dunia ini. Khususnya di masanya. Walaupun sampai sekarang, tapi khususnya di masa itu. Wajihan, wajihan itu wajah. Jadi mungkin kalau ditafsirkan menjadi bahasa Indonesianya menjadi terkemuka di dunia. Bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk golongan muqarrabin nanti di akhirat. Kan ada kalau kita membaca surah Al-Waqiah, ya. Famma in kana minal muqarrabin fa ruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Terus wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min wa amma in kana minal mukadzibina dhallin, dan seterusnya. Jadi di dalam surat Waqiah itu nanti di akhirat ada tiga golongan manusia. Ada golongan muqarrabin, ya as-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Nanti ada orang-orang kelas-kelas VIP yang surganya dekat sekali dengan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa al-Masih sejak di dunia sudah masuk kelompok itu. Mudah-mudahan kita diajak ya. Makanya sering-sering bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah tetap kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Jadi kalau mau hidup lurus, ya ikut para muqarrabun, orang-orang yang dijamin sudah dekat sama Allah, enggak mungkin error hidupnya. Makanya orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada kitab Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada nabi, dan kufur bahwa akan ada hari akhirat, itulah orang yang sesat, sesesat-sesatnya, dolalan ba'idan. Nah, di sini Isa al-Masih punya tiga keutamaan, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat dan tergolong yang muqarrabin. Amma sifal ula fahiya qawluhu ta'ala wajihan fid dunya wal akhirah aidza jahin wa syarafin wa manzilatin 'aliyah. Jadi di tafsir juga digambarkan demikian bahwa Nabi Isa alaihissalam disebut wajihan fid dunya wal akhirah, artinya memiliki kemuliaan, keutamaan dan derajat yang tinggi diwakili dengan kata-kata wajih, wajah. Karena ukuran ke seseorang kan kalau ketemu sama orang ingin kenal dia mulainya dari lihat-lihat dari mana, jempolnya atau lututnya? Hah? Wajahnya. Jangan cuma wajah doang diperhatikan, jempol enggak, itu juga bahaya. Jadi wajihan fid dunya wal akhirah ini adalah menunjukkan kemuliaan, ya, kehormatan dan ketinggian derajat Isa al-Masih di dunia dan di akhirat. Lanjut. Wa Isa alaihissalam syahidallahu ta'ala lahu wa kafa billahi syahida. Syahida lahu bil wajaha wa sumu al manzila fid dunya wal akhirah lima lahu min atharin azimatin fi hidayatin nas wa ikhraji min adh-dhulumati ila an-nur wa da'watuhum ila wahdaniyatillah wa ila makarimil akhlaq wa iqamatit tawrah ba'dan ikhtalafu fiha. Dari sisi apa kira-kira Isa al-Masih ini menjadi mulia? Yang pertama, kenapa dia istimewa di dunia dan akhirat? Karena Allah sendiri yang bersaksi. Allahu Akbar. Allah yang bersaksi. Karena Allah yang mengatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi statusnya jelas sekali. Kalau status kita gimana, Bu? Nanti saya mau bantu untuk upgrading status. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, ini penting sekali informasi ini, ketika berada di California, ada seorang kafir bertanya, Syekh, katanya orang-orang Islam itu dimuliakan Tuhannya, tapi kok miskin-miskin ya? Katanya orang-orang Islam itu dijamin pertolongan Tuhannya, tapi kenapa mereka terhinakan ya? Katanya Tuhan orang Islam kuat, tapi kenapa ya orang-orang Islam lemah? Apa kata beliau? Baca ayat. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Ya, kenapa kondisi umat Islam masih seperti ini? Karena statusnya masih Muslim, belum naik status jadi mukmin. Imannya belum masuk ke dalam kalbunya, masih di luarnya saja. Dia masih cuma sholat, zakat, puasa, haji. Sudah. Makanya kalau cuma itu doang baru berislam. Sehingga lemahlah ilmu dan pemikirannya. Lemah pula politiknya. Lemahlah ekonominya, lemah pula militernya, lemah karena statusnya baru Muslim. Sebagaimana digambarkan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan, Muhammad saya sudah beriman. Muhammad katakan kepada dia, kata Allah, kamu belum beriman, kamu baru boleh bilang baru berislam karena iman kamu belum masuk ke dalam kalbu. Sekarang sudah tahu jawabannya kalau Islam lemah. Kenapa? Sejujurnya begitu enggak? Baru pada Muslim doang enggak? Karena ya betul masih Badui. Status kita ini masih kayak orang Badui di ayat itu. Qalatil a'rabu amanna. Nih lihat nih. Saya coba carikan ayatnya. di surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurun rahim. Orang-orang Arab Badu itu berkata, ini orang-orang Badunya ada di sini semua. Yang belum naik status, kan mau dinaikin kan statusnya. Ceritanya dari Badui dulu, memang Badui. Orang-orang Arab Badui itu berkata, yang dimaksud adalah segolongan dari kalangan Bani Asad. Dia berkata apa? Kami telah beriman, yakni hati kami telah beriman. Tapi Allah bilang kepada Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berserah diri. Kami baru berislam. Artinya, kami telah tunduk secara lahiriah karena masih belumlah, yakni masih belum lagi iman masuk ke dalam hati kalian. Sampai sekarang hanya saja hal itu baru merupakan dugaan bagi kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa ya kadang kalau kita lihat diri kita nih, memang orang Indonesia itu muslim terbesar sedunia. Benar. Apa? Muslim terbesar? Belum. Karena hanya orang beriman yang mendapatkan fasilitas-fasilitas mewah, bukan sekedar muslim. Misalnya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah bilang, pasti kalau kamu beriman, pasti dapat pertolongan aku. Kalau belum dapat pertolongan berarti statusnya masih, ya Allah aku muslim, aku berdoa. Iyalah, tapi kan kamu tuh doa kalau lagi kefefet begini. Kemarin-kemarin nyari jodoh gak melibatkan Allah, giliran masalah. Ya Allah, sakit gitu. Ini si muslimah ini kayak begini kerjaannya memang. Dulu waktu kerja halal haram tabrak terus. Nah, pas kena musibah ya Allah, tuh kan. Dia melibatkan Allah nanti pas kena masalah. Oke, dikabulkan doanya, tapi untuk dibebaskan dari persoalan mendapatkan pertolongan Allah harus naik derajat dulu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau mau doanya dikabulkan, maknyus gitu sekali doa plung langsung sampai ke langit, doa plung tembus langit, ya, sekali doa harap plung sampai menembus langit. Caranya gimana? Ibarat ngirim email gitu ke Tuhan, teng, sampai langsung Tuhan respon. Responnya pun udah enggak pakai ketik lagi tuh malaikat. Langsung diktasi. Ya, langsung suara tulisan fung terkirim langsung, nggak perlu nyari-nyari lagi. Gitu. Mau begitu? Fal yastajibuli wal yu'minubi. Hendaklah mereka menjalankan semua perintah dan menjauhi laranganku, dan hendaklah mereka beriman sepenuhnya kepadaku. Ini kagak, belum statusnya menjadi mukmin, baru muslim. Ciri muslim kayak gimana? Ya sholat, zakat, puasa, umroh maning, umroh lagi, haji lagi, tapi kelakuan gak berubah, pekerjaan gak berubah, pulang umroh visi hidup juga tidak berubah-ubah, gitu terus jalan hidup. Tidak ada memperjuangkan agama. Ahokers lagi gitu. Baik. Maka Isa al-Masih di ayat ini Allah sendiri yang merekomendasikan wajihan fid dunya wal akhirah. Dan lebih dari itu, Allah bukan cuma merekomendasi menjadi saksi terhadap Isa Al-Masih, tetapi di sini karena nampak sekali keagungan perbuatan Isa Al-Masih yang digambarkan di sini. Karena dia memiliki keagungan dan bekas-bekas yang dia tinggalkan juga bekas-bekas yang agung, di mana dia mengajak manusia untuk mencari dan mendapatkan hidayah Allah, membimbing manusia agar keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Jadi hidupnya Isa Al-Masih enggak dihabiskan buat dagang terus. Makanya senang saya tuh ada orang Tanah Abang satu tuh, tetap ke toko tapi bawa kupon. Semua diajak teman-temannya, luar biasa. Diajak kepada akhirat. Ini ada yang cuma udah dirinya aja sudah puas gitu. Tapi ibu yang satu ini terus diajak terus temannya. Datang ke majelis taklim diajak pada kebaikan. Jadi ada bekas-bekasnya. Jadi saya sendiri bangga dengan ibu kayak begitu. Ya Allah, ini baik banget orang seperti ini. Diajak teman-temannya. Saya kasih tahu sama teman-teman itu. Jadi hidupnya tidak sebatas muslim, tapi ada bekas-bekas perjuangannya. Kemarin saya didatangi oleh gadis-gadis luar biasa. Umurnya di atas 60 tahun semua. Dan itu bikin janji sama saya untuk bisa bertemu itu. 5 orang datang cakep-cakep deh semua. Bekas-bekasnya saya masih lihat, maksud saya bagus itu. Ada yang 60-nya masih dekat ke 6, ada yang 6-nya dekat ke 7 gitu pala tuh datang. Pertanyaannya luar biasa. Datang cuma untuk minta apa yang sedang terjadi tentang Indonesia dan gerakan Islam di Indonesia dan Ustadz Bakhtiar berikut semua dinamika 212 GNPF semuanya. Ini ibu-ibu asli yang ingin update peristiwa sebetulnya, karena dia membaca situasi ini suatu seperti itu. Dan sebelum besoknya itu malamnya di sini nih ada seorang pemuda yang umurnya baru 73. Ya, dan baru stadium 4 kankernya. Datang ke sini sengaja datang dari Bondowoso. Hanya kangen pada anandanya yang ingin tahu bagaimana perjuangan yang berkata begini dalam hidupnya. Kereta dinamakan sepur. Di atasnya ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Beliau itu kalau di kamar memang kayak pesakitan, jadi harus selalu ada oksigen, ada lagi macam-macam obat yang harus diminum, tapi cepat mati saya kalau begitu Ustaz. Jadi saya mesti keluar. Orang-orang seperti ini bekasnya ada. Dia tidak mati direnggung penyakit berlama-lama. Ya. Rasulullah manusia biasa, matinya bekas keracunan oleh orang Yahudi. Ya. Tapi sisa racun itu ada walaupun sudah dikeluarkan, dan itulah akhirnya menjelang hayatnya enggak lama-lama kemudian meninggal dunia. Tapi orang yang hidupnya kerja cari uang, tua. Tabungannya membiayai tua, sakit-sakit miskin mati lagi gitu. Ini hidup ngapain kalau gini doang? Gali lubang, tutup lubang. Enggak ada bekas-bekas di mana dia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia di muka bumi, sebagaimana Isa Al-Masih selalu membawa manusia pada pencerahan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dia berada, dan terus dengan akhlaknya yang mulia dia sebarkan kebaikan-kebaikan. Allah Akbar. Saya belakangan ini melihat gejala-gejala bagus di Indonesia. Orang sekarang berwakaf bukan cuma tanah dan rumah. Yang diwakafkan itu sekarang perusahaan-perusahaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu teman lembaga wakafnya sudah 60 perusahaan diwakafkan ke situ. Saya bilang mulia sekali hidup ini. Saya masih ngiri sama Buya Hamka terus terang. Saya masih ngiri dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan terus terang. Bahkan saya berpikir kalau bisa lebih mulia apalagi Tuhan yang harus saya lakukan. Saya ingin berjuang untuk Islam di Indonesia. Dan saya ingin membawa Islam ketika saya mati. Tunjukkan saya Tuhan. Bakhtiar, kamu jangan cuma memperjuangkan Indonesia. Kamu bagus kalau mati memperjuangkan Islam di Indonesia, tapi perjuangkan juga saudaramu itu yang di Baitul Maqdis sana, di Palestina sana. Supaya kamu bergabung dengan arwah para nabi dan rasul. Wah, ini keren banget buat saya. Kalau sudah di alam arwah, Allah sudah pertemukan saya dengan perjuangan para nabi dan rasul yang membebaskan Baitul Maqdis, alhamdulillah. Nah, ini adalah cita-cita hidup. Jadi hidup ini harus ada bekasnya. Apa kata Buya Hamka tentang hidup ya? Saya coba carikan kalimat-kalimat yang bekas. Kalau ibu-ibu ini, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaian. Baik, itu saja dulu. Kita lanjut kepada tafsirnya. Wa sifat tsaniyah, sifat keduanya Isa al-Masih, min sifati annahu minal muqarrabin, ay annahu minal muqarrabin 'inda Allah Ta'ala, wa ya laha min sifatin 'azimatin hiya muntaha ma tattali'u ilaihi an-nufusu wa tahfu al-qulubu. Kalau ibu-ibu nih, bapak-bapak sekalian yang hadir nih, betul-betul pencari karir sejati, pasti membimbing anak juga enggak kayak orang pecinta dunia. Saya punya teman di pesawat dulu, Kori, juara dunia. Namanya juara dunia kan diiri oleh temannya kan. Dikoreksi kiri kanan, dibenci, dicemburin. Kan biasa gitu, kayak ibu-ibu kan resiko jadi orang cantik. Kayak ibu-ibu nih, cantik, soleha, suka sedekah, pemaaf, gampang silaturahim, taat sama suami, suka tahajud, suaduh enggak pernah lepas, hafiz Quran, gitu kan ibu-ibu sini. Maksudnya para penghayal ini, gitu. Yang menghayal bisa begitu, bisanya menghayal doang, gitu ya. Ya pakai usaha sama doa lah, jangan cuma menghayal gitu ya. Karena Allah tidak mengabulkan khayalan. Allah itu mengabulkan doa. Jangan gantungkan cita-citamu nak setinggi langit, ngegantung terus. Tembuskanlah cita-citamu nak menembus 7 lapis langit. Dengan doa-doamu sayang, dengan ibadah-ibadahmu sayang, dengan sholat-sholatmu. Seperti mamah nih kan gitu. Iya, mama yang lagi menghayal maksud saya. Solehah, giliran bikin solehah beli jilbab baru ah gitu solehah. Solehah beli, solehah beli, solehah beli gitu. Giliran mau selah mikirinnya beli, mau solehah mikirinnya beli, mau solehah mikirinnya. Solehah tuh enggak beli. Duduk. Ya. Duduk di atas sajadah, kemudian solehah beli apa lagi supaya solehah gitu. Supaya solehah makan apa lagi ya supaya solehah. Nah, kalau mau punya cita-cita tinggi itu, karena ada 3 golongan manusia di akhirat, ada mukarrabun, ada ashabul yamin, ada al-mukadzibin. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal. Nah, kita buka ya ayat mukarrabun ya supaya ibu-ibu naik kelas. Tadi kan saya kasih status baru ya. Dari status muslimah menjadi udah bagus. sekarang mau naik kelas lagi. Ya. Ya. Akselerasi. Pinter akselerasi. Bagus. Siapa itu al-muqarrabun? Ya, kita lihat yang sebelumnya. Was-sabiquna as-sabiqun. Ya. Ulaikal muqarrabun. Dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun. Ini fast track nih. Ini kelompok nih yang antriannya enggak panjang kayak kelompok biasa. Ini begitu sampai di akhirat dijemput. Ya, semua apa administrasi perlengkapan administrasinya sudah dipegangin sama malaikat. Dia enggak boleh antri. Malaikat bilang, "Kamu masuk duluan, ini administrasi saya selesaikan." Selesai semua. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah duluan masuk. Ada enggak orang, ya udahlah, kamu aja yang duluan ke surga gitu. Saya nyusul. Blow on nih. Contoh orang blow on seperti itu, ketika ada soft kosong di depannya kalau laki-laki, silakan Anda di depan, saya di belakang. Blow on lu gitu. Al-izar fil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam beribadah itu enggak boleh. Ini ada pengemis nih. Gue sebetulnya punya, lu aja deh yang sedekah ya. Gue anjurin lu sedekah deh, lu jarang sedekah sih gitu. Gue sebetulnya punya, enggak bisa. Untuk urusan ibadah itu enggak boleh memprioritaskan orang lain. Harus kita dulu. Maka orang muqarrabun itu, di mana ada proyek surga, dia duluan. Itu ciri-cirinya. Ya, kayaknya di sini menghayal pengen seperti itu juga kan. Sekarang udah jelas statusnya pengen naik, gak jadi penghayal lagi kan. Di mana posisi mereka? Fi jannatin na'im, thullatum minal awwalin, wa qalilum minal akhirin. Mereka berada di dalam surga, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ala sururim maudunah. Mereka di surga itu berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Lihat nih. Ini muqarrabun, kalau emas dunia, permata dunia, apalagi Indonesia, yang paling banyak asetnya biasanya paling banyak utangnya. Nih, cari deh pebisnis yang hebat di Indonesia nih. Kalau ada orang, wah ini bisnisnya keren, ini maju, pasti banyak utangnya. Sedikit yang normal itu. Tapi, ya yang tinggi jabatannya, yang perusahaan di mana-mana, pasti tersandra kasus, takut terus yang malam. Ya, wah teman gue kena lagi, ya Allah mudah-mudahan gue gak kena gitu. Capek orang hidup kayak gitu. Mudah-mudahan ibu orang merdeka semua ya. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelkan di atasnya berhadap-hadapan. Santai gitu. Jadi orang tuh kalau jiwanya lapang, lepas, tatapan matanya juga lepas, ketawanya juga lepas, pelukannya juga ya tulus gitu. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kalau dia perempuan, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang muda terus. Pelayan ibu-ibu itu semuanya, pokoknya ibu-ibu pokoknya enggak kedip-kedip deh ngeliatin pelayannya itu. Ya? Muda semuanya, dan muda terus sekelilingnya. Satu orang ibu punya 1000 pelayan minimal. Dan ketika mereka keluar, misalnya ibu panggil dia, ya, ibu panggil dia misalnya, gitu. Dia keluar itu seperti bayangkan ada 1000 mutiara mutiaranya bukan mutiara bohongan ya, imitasi. Mutiara benar di atas lantai yang putih. Ya, kemudian ibu terbarkan atau di atas lantai yang hitam, mutiara diterbarkan 1000 mutiara. Gimana mata ibu-ibu kira-kira? Enggak pernah ngelihat Ustaz, maklumlah. Tapi kira-kira nih, kalau tiba-tiba ditebarkan ke hadapan ibu-ibu nih ya, di atas lantai yang hitam, kemudian mutiara-mutiara asli, prrr, gitu. Gimana kira-kira? Langsung tengkurap. Nyosor aja bawaannya. Nah ini, wildanun mukhalladun, pelayan ibu-ibu nanti nih yang muda-muda ini, itu keluarnya ibu ketika melihat dia keluar tuh, ingin melayani ibu seperti mutiara-mutiara seperti itu yang berserakan. Nyosor gak ibu-ibu kira-kira saat itu? Suapin dong kan gitu. Ini di surga semuanya boleh. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ini pelayan ibu-ibu nih dengan membawa gelas. Apa nih cerek nih? Apa sih bahasa yang keren nih cerek nih? Teko, teko juga kurang keren, apa sih kira-kira lagi? Ya udahlah, itulah pokoknya. Dan gelas-gelas minuman yang diambilnya langsung dari mata air surga Salsabila itu. Ibu minum dari Danau Muhammad saja yang masih di luar itu, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, belum masuk surga, itu baru soft drink-nya. Welcome drink-nya. La yazma'u ba'dahu abadan. Sekali ibu minum seloki air Al-Kautsar itu seperti danau, saking beningnya, di bawahnya itu alasnya bukan lumpur, permata-permata berkilau dari yakut. Tepiannya pun permata berlian semuanya. Enggak ada gelas-gelas somplak kuning itu karatan. Gelasnya itu tuh permata semuanya. Tempat minumnya pun dibikin khusus supaya nyaman buat bibir-bibir yang sesuai ini. Baru minum itu tidak akan pernah haus lagi selamanya. Nah di surga ibu punya udah punya pelayan-pelayan aja ngelihatnya udah kenyang gitu. Lain di sini ngelihat pelayannya udah bikin haus, bikin marah. Kan saya pesannya nggak pakai L tadi, nggak pakai lama, ini lama banget gitu. Makan akhirnya sambil marah-marah gitu. Ini mana ini? Sayur lagi, gue udah kembung tahu kan gitu. Di surga itu, kalau ibu-ibu jadi mukarrabun, gara-gara di dunianya senang dekat-dekatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak salah didik sama anak perempuannya, ya karajo di luar rumah, karajo di luar rumah, pitiah kebahagiaannya. Nah itu dapat ini semua. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk ini ketika minum misalnya jus grape surga yang murni. Grape jusnya yang murni itu kita di dunia ini aja ya, kalau kita beli yang grape asli itu kan. Ingat kan waktu kita minum barang dulu? Itu gelasnya khusus. Minumnya bukan kayak orang haus glok glok glok glok glok gitu, enggak. Ya. Minumnya aromanya saja udah bikin nikmat, baru minumnya aduh mengalir gitu kan nikmat. Di surga itu beda dengan di dunia, kebanyakan panas perut. Ya, apalagi yang enggak biasa minum enak kayak begini, langsung ke WC mencret dia. Malu lah perut orang miskin gitu biasanya. Enggak bisa diajak minum yang enak-enak. Ya, itu sekali minum luar biasa. Dan di sini digambarkan tidak pening apalagi mabuk. Orang-orang sekarang memabuk enak fly tapi ngaco ngomongnya semua. Di sana enggak pening, enggak mabuk, nikmat gitu ya. Makanya jangan lupalah kalau pengajian sekali-kali bawain ustadznya begituan. supaya gue berasa di surga gitu, nah bidadari gitu kan. Enggak, maksudnya suami coba sekali-kali gitu cari ke grape juice gitu ya. Ya. Ya kita apalagi anniversary gitu kan. Ya. Ibu-ibu masih ingat enggak tanggal pernikahannya kapan? Ingat? Kalau bapak-bapak lupa. Baik. Wa faqiyatim mimma yatakhayyarun. Coba lihat tuh. Setelah dikasih minuman seperti itu, buah-buahannya pun milih. Buah-buahan di surga tentunya indah-indah. Melihatnya saja kita sudah bergairah. Ya. Tapi biasanya memang yang tertarik sama buah ini kelas-kelas tinggi memang ya. Kalau kelas-kelas gini paling ya saya sih teri asin sama nasi cukup lah gitu. Enggak mikirin buah, makanya kalau ibu-ibu berkelas tinggi, ya pasti di antara belanjanya ada buahnya, gitu kan? Misalnya nih bulan puasa nih, kalau ibu-ibu mukorobun, kalau ibu-ibu mukorobun bulan puasa, itu pasti buka puasanya enggak cuma nasi mulu gitu ya, tapi kalau ibunya mungkin bukan mukorobun, lontong, nasi uduk, gorengan gitu. Wah, ini bukan jenis mukorobun ini. Kalau jenis mukorobun itu bersaing antara main menunya dengan buah-buahannya, dengan semua hiasan-hiasan buahnya. Begitu kan? Itu gak nyambung kan, karena kelasnya bukan-bukan mukorobun. Ini saya sambil bercanda, tapi sebetulnya walahmi thairim mimma yashtahun, dagingnya pun daging unggas yang teristimewa. Ya. Bukan kalkun di sini. Jadi daging dari hewan-hewan yang dekat dengan tulang yang dinikmatinya itu wah luar biasa. Wa hurun ain, buat yang laki-laki, ya. Dan di dalam surga ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Yang di sini matanya bukan jeli, jelalatan gitu. Jadi begini. Ibu-ibu, hati-hati. Andai ibu-ibu tahu, dengar perkataan malaikat, pasti ibu-ibu enggak berani sering-sering bentak-bentak suami. Apalagi suaminya soleh kayak suami ibu-ibu itu. Bidadari-bidadari surga tuh bilang, hei kamu perempuan judes, yang judes sama laki lu, hati-hati lu ya. Itu calon suami teristimewa bagiku. Bidadari-bidadari itu. Nah, ibu habis dibikin cemburu nanti. Baik-baik sama suami, terutama suami yang soleh. Ya soleh semualah suamimu di sini. Bidadari di surga digambarkan oleh para laki kaamsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik, tidak bernoda, tidak bercacat. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Di surga la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salama. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi rumah tangganya keluarga mukorobun di dalamnya itu semua perkataan-perkataan damai. Enggak ada teriak-teriak kayak di kebun binatang. Kak, kak, kak. Enggak ada. Oh, gitu enggak ada. Keluarga mukorobun itu enggak ada yang memekik-mekikan telinga itu. Ngik, ngik, ngik, enggak ada. Yang adalah salaman, salaman. Semua kata-kata yang mendamaikan. Misalnya gimana ya kira-kira ya? Menawarkan suami, Mas, mau dibikin ente pagi ini? Iya. gulanya berapa mas? Sesendok atau dua sendok? Kata si suami, gak usah banyak-banyak ma, melihat kamu saja aku sudah. Langsung ibu itu nyelupin tangannya ngobok-ngobok di gelas. Biar tambah manis. Nah ini kira-kira gambaran Al-Muqarrabun. Mau jadi Al-Muqarrabun? Mau gak masuk surga tanpa amal soleh? Mau gak? Sehingga saya tawarin, mau gak? Yang punya bayi sudah meninggal dunia, insya Allah jadi ashabul yamin. Dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu telat, jadi yang bisa masuk surga tanpa amal soleh itu adalah dia udah lahir ke dunia tapi masih bayi meninggal dunia, itu menjadi ashabul yamin. Salamun laka min ashabil yamin. Jadi salah satu ustadz di Akal semalam anaknya meninggal dunia masih bayi, insya Allah orang tuanya sudah punya jaminan di surga. Ya, makanya kalau mendoakan bayi gak sama dengan mendoakan innalillahi wa innalillahi rajin, Allahumma gfirlahu warhamu, tidak. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukran, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kali ini sudah naik statusnya ya. Mudah-mudahan jadi Al-Muqarrabun. Cukup sekian. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan karena waktunya habis. Apa? Keguguran, belum jadi bayi. Belum jadi bayi. Ya dia belum menjadi makhluk dari Allah. Tapi ya dengan izin Allah mudah-mudahan berjumpa apa? Sebentar, kita belum habis waktunya. Punya anak perempuan 2. Oh ya, punya anak perempuan 2. Tidak punya anak laki-laki. Nah, berarti saudara kandung dapat, ya. Ibu dapat itu karena perempuan. Iya, dia dapat 2/3. Dibagi 2/3 dari total dibagi sama sesama perempuan. Ada pertanyaan lain? Iya, apa Ibu? Enggak ada mic-nya. Apa yang keras? Enggak kedengeran, yang lain diam. Oke, tunggu sebentar. Ya udah, nanyanya pribadi aja dan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.